lepasku terhenti. Malaku teringat kepadamu dan kalah daun pandangmu. Perlahan-lahan hilang di mataku. Lepas ku terhenti, malah ku teringat cepat.